Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah satu jam ke depan, kalau lebih maksimalnya jam 2 insyaallah kita selesai, karena memang taklim siang ini problemnya banyak, Pak. Problemnya ngantuk. Nggih mboten, Pak? Apalagi anu wareg. Hari. Kalau seandainya selesai duhur langsung mau pada pulang, izin temen barokon madang langsung bali, ya ngajilah sedelah. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an, yang akan kita baca di sini sedikit, kami bawa banyak sekali beberapa karya tulis para masyayikh kita yang menyampaikan kepada kita hakikat permasalahan yang ada, agar tidak simpang siur atau masih rancu, masih membingungkan mana yang harus kita lakukan dalam menghadapi problematika yang menerpa dakwah salafiyah ini. Yang pertama kami angkat adalah berkaitan dengan seorang yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Muhammad Al-Imam dikenal Al-Imam bukan imam dalam ilmu hadis. Dikenal dengan julukan Al-Imam karena dia pernah menjadi imam di negeri Damaj di zamannya Syekh Mubil. Sehingga kalimat Al-Imam bukan di hadapan namanya, bukan Al-Allamatul Imam, bukan, tapi Muhammad Al-Imam. Kenapa? Muhammad banyak, Pak. Muhammad yang mana? Muhammad Al-Imam yang kemarin jadi imam masjid. Sehingga imam itu karena imam masjid, bukan imam imam besar Al-Allamah kibaru ulama, bukan. Orang yang kaum muslimin di zaman dulu adalah termasuk di antara masyayikh negeri Yaman yang diambil ilmunya, karena memang orang ini belajar dengan Syekh Mubil. Kenapa orang ini dibicarakan? Bahkan para ulama mentahdirnya dan mengatakan dia adalah mubtadi'un dalun ikhwani, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan bahwa dia adalah seorang ahlul bid'ah yang sesat. Ikhwani, dia pengikut ikhwal muslimin, bukan salafi dia. Sehingga umat mentahdirnya dan meninggalkannya karena kebatilan yang sama, yang sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas, gamblang tentang kebatilannya. Sehingga bagi orang yang ingin di atas siratul mustaqim, tentunya tidak mengikuti langkah jejaknya Muhammad Al-Imam yang penuh dengan kesesatan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, kesesatannya bagaikan matahari di siang bolong, sangat jelas, sangat nampak. Awamun nas bisa memahami letak kesesatan orang ini, terlebih lagi para thullabul ilm, para pencari ilmu, tetapi yang sangat naas dan sangat ironis dan sangat mengagumkan dan mengherankan adanya orang-orang yang tetap bersikukuh fanatik kepada gurunya karena dia pernah dulu belajar di negeri Ma'bar, di salah satu wilayah di negeri Yaman, di Mahat An-Nur, di tempatnya Muhammad Al-Imam, tetap memeganginya dan menjadikan sebagai patokan, tetap menggurukannya dan menjadikannya sebagai syekh. Yang aneh adalah orang yang semisal itu, yang namanya Hizbiyah wa Ikhwanul Muslimin, disebutkan oleh Syekh Rabi dalam kitab Kashif Sitar, Hizbiyah adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah dan diikuti, maka ini adalah hizbiyah. Fanatis atau fanatisme, fanatik, sikap asabiyah berkelompok-kelompok yang tercela adalah ketika seorang mengerti kebatilan dan dia tetap mengikutinya. Ini adalah hizbiyah wa ikhwanul muslimin. Dan tidak mesti hizbiyah itu sesuatu yang memiliki tanzim, memiliki kepengurusan, terorganisir. Tidak mesti hizbiyah itu bisa perorangan. Ketika dia mengajarkan kebatilan dan tetap diikuti oleh pengikutnya, maka ini adalah hizbu syaitan yang menyeret manusia kepada lembah syaitan. Muhammad Al-Imam, kita baca di sini kitabnya atau karya tulisnya Syekh Ali Al-Hudhaifi. Beliau mengatakan, kanat li Muhammad Al-Imam silatun bil ikhwanil muslimin wal jum'iyati kadima. Syekh Ali Al-Hudhaifi beliau mengatakan bahwa Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, Ar-Rimi Al-Ma'bari, ya, dia memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan yayasan-yayasan yang mengantarkan kepada bid'ah qadiman, dari semenjak dulu di zaman Syekh Mubil masih hidup. Wa kulluna na'rif dhalik, kami tahu itu semuanya. Beliau Syekh Ali Al-Hudhaifi termasuk muridnya Syekh Mubil. Syekh Hani bin Burek termasuk muridnya Syekh Mubil. Ini mereka sama-sama murid-muridnya Syekh Mubil. Di zamannya Syekh Mubil masih hidup. Bal ya'rifu dzalika masyayikh Yaman, bahkan masyayikh di negeri Yaman pun tahu bahwasanya Muhammad Al-Imam memiliki keterikatan atau terkaitan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Thumma anqara dzalika alaihi. Thumma anqara alaihi Syekhuna Mubil. Kemudian Syekh Mubil mengingkari perbuatan dia yang memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Fakhafat silatuhu bihim naw'an ma. Di waktu Syekh Mubil memberikan peringatan, maka hubungan dia dengan Ikhwanul Muslimin mulai memudar. Tetapi kata beliau, lakinnahu lam yastati ayutrukaha. Namun Muhammad Al-Imam tidak bisa meninggalkan Ikhwanul Muslimin kulliyan secara total. Tetap saja dia memang memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Dan itu syakni semua. Dari zaman dulu. Inilah Ahlul Bid'ah Ikhwanul Muslimin. Menyembunyikan jati dirinya. Karena mereka tahu, ini ada syekh besar nih. Kalau saya muncul sekarang ini, momen yang tidak tepat. Kalau saya muncul di hadapan Syekh Mubil bahwa saya Ikhwanul Muslimin, disikat Syekh Mubil, disikat oleh Syekh Mubil, gludak bak Syekh besar Muhammad Al-Imam bukan apa-apanya. Maka dia sembunyikan. Thumma zaharat fitnatuhu akthar fi muwaqifil akhirah minar rafidah. Kemudian muncul kesesatannya Muhammad Al-Imam dan begitu nampak dan jelas ketika dia mengadakan perdamaian, bukan hanya perdamaian tetapi persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah yang dalam hal ini adalah kabilahnya kaum Houthi yang ada di negeri Yaman. Wa kullu man 'arifa mawqif hadha ar-rajul al-akhirah, setiap yang mengerti tentang sikap orang ini di akhir-akhir ini sekarang, ma'rifatan taslian tafsilian, pengetahuan serinci, maka dia akan mengatakan inna mawaqif ar-rajul al-akhirah la yumkin an tasdura musadafatan. Siapa yang mengenal Muhammad al-Imam sekarang ini, maka dia akan mengatakan enggak mungkin Muhammad al-Imam bisa berdampingan bahkan bersaudara dengan Syiah Rafidhah sedemikian dekat, bahkan ikut-ikutan memusuhi pemerintah yang sah, bahkan ikut-ikutan memerangi kaum muslimin. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Hah? Dan menjuluki kemenangan kaum muslimin dengan kemenangan intisar jahannam. Kemenangannya kaum muslimin dalam memukul mundur kaum Syiah, ini kemenangan menuju jahannam. Ini ucapannya Muhammad al-Imam. Kalau Anda tahu yang seperti ini, Anda akan mengatakan ini masih ada latar belakangnya, ini tidak mungkin tiba-tiba ini. Sudfatan tidak mungkin. Ini ada latar belakangnya. Dia memang orang yang seperti itu. Beliau sebutkan di sini banyak sekali. Wa man lam ya'rifu yaz'um anna mushkilat ar-rajul yati'u 'ala al-wathiqati faqat. Orang yang tidak tahu akan menyangka bahwa masalah Muhammad al-Imam itu hanya sekedar berkaitan dengan penandatanganan apa? Perjanjian damai dia dengan kaum Syiah, padahal bukan. Orang ini memang berpenyakit dari zaman dulu. Di tahun 1435, tepatnya di bulan Ramadan, qala Syekh fi Ramadan sanat 1435 Hijriah, qama bitawqi'i ala wathiqati ta'ayush wal ikha' marwafid al-Houthiyyin. Muhammad al-Imam pada tahun 1435 Hijriah bertepatan dengan bulan Ramadan, dia menandatangani perjanjian damai dan ikatan persaudaraan dengan kaum Syiah. Ini pasal besar, Pak. Kaum Syiah ini adalah orang-orang yang dikafirkan oleh para ulama, terlebih lagi Syiah Rafidhah. Para ulama menyebutkan mereka kafir karena apa? Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, Uthman, mereka mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita umat Islam adalah Al-Quran yang sudah tidak terpakai. Mereka punya Al-Quran yang lainnya. Sekian banyak kekufuran yang ada pada kaum Syiah. Ternyata Muhammad al-Imam menjadikan mereka sebagai saudara, berdamai dengan mereka dan menjadikannya sebagai saudara. Ini hal yang melanggar syariat wahai kaum muslimin. Jelas-jelas menyimpang dari syariat. Insyaallah nanti akan kita baca satu per satu keterangan dari para ulama kita, dari Syekh Abdullah Salfik, yang berkaitan tentang isi dari perjanjian damai dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah, pemberontak di negeri Yaman terhadap pemerintah yang sah. Akan kita baca insyaallah nanti. Beberapa ulama yang ada di negeri Yaman seperti Syekh Abdul Aziz Al-Burai, Uthman Damari dan yang lainnya, dan muncul di akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu seorang yang tiba-tiba jadi Syekh, Abdul Hadi Umairi, ya, yang orang ini diundang oleh Dulkarnain CS Jadi Abdul Hadi Umairi, gurunya Zulkarnain dan kawan-kawannya, berusaha membela Muhammad Al-Imam. Muhammad Al-Imam itu karena terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan kaum Syiah Rafidhah, terpaksa. Karena kalau tidak ditandatangani nanti akan bahaya begini, akan bahaya begitu, akan ini, akan itu. Karena itu Muhammad Al-Imam terdesak dan terpaksa dalam menandatangani itu. Ini pembelaan, Pak. Pembelaan dari teman-temannya, di antaranya adalah Abdul Hadi Umairi ini. Saya angkat ini, hal ini menunjukkan bahwa mereka juga menyimpang dalam perkara ini. Abdul Hadi Umairi berbicara, bahkan menulis tulisan. Muhammad Al-Imam tahu tentang kondisi yang ada, terdesak dengan situasi yang ada. Dia lebih paham dengan negeri Yaman daripada yang lainnya. Dibela-bela. Yang intinya supaya meringankan pasal kesalahan dia. Karena mengadakan persaudaraan dan perjanjian damai dengan Syiah, meringankannya. Ya, anu terpaksa. Aja banget-banget didomai. Bahasa kita ini kayak gitu, Pak. Itu kan terpaksa. Melas. Kondisinya memang genting. Kalau gak ditandatangani malah repot, bahaya. Bisa ada pembunuhan, bisa ada ini. Terpaksa mereka itu. Oh, banyak yang mengatakan begitu. Oh, Muhammad Al-Imam terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ternyata, kala Syekh, ternyata di bulan berikutnya, disebutkan oleh beliau di sini, وقع الوثيقة عن دار الحديث في مأبر وعن كل دور الحديث السلفيين. Kemudian beliau menyebutkan wabada khuruj syahr Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, satu bulan selesai, min al-'am nafsih, masih pada tahun yang sama 1435 Hijriah, apa yang terjadi? Faja'ana ya. Muhammadul Imam, atau faja'na, kita terheran-heran, kata beliau, dengan ungkapan dari Muhammad Al-Imam. Ungkapan apa? Bitaqidil wasiqah fi khutbati Idul Fitri, ketika Idul Fitri dia meluap-luap dalam khutbahnya. Sudah pernah dengar? Belum ya? Saya waktu itu mendapatkan audio khutbahnya Muhammad Al-Imam di Idul Fitri di tahun itu. Ini apa isinya, kaum muslimin? Haitsu qala fiha wasiqatun falnaha likun linukima dinana wa nislihu dunyana wa qala ma zala amri biyadayya wa laysa li ahadin alayya sabilun illa bil haqq. Muhammad Al-Imam mengatakan bahwasanya perjanjian damai itu saya tanda tangani adalah atas keputusan saya sendiri. Saya yang menandatangani. Tidak seorang pun memaksa saya untuk menandatanganinya. Tidak seorang pun yang memaksa saya untuk menandatanginya. Saya menandatanginya memang karena saya ingin menandatanginya. Bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku, kata dia. Begitu muncul kalimat ini, kita sangat terheran-heran. Tadi barusan, belum lama pada dibela-bela, ketil melasi, kepaksa-kepaksa, diserang sama Syiah. Kondisi memang genting, sehingga mereka, ya karena situasi yang parah dan genting, maka Muhammad Al-Imam menandatanginya. Ternyata Muhammad Al-Imam mengatakan, saya tidak ada yang maksa kok. Saya yang natangani, kemauan saya sendiri. Kita katakan, kasihan deh lu. Yang berusaha untuk ngedem-ngedemi, kowe tak bela-bela ben aja patia ditahdir malah ngomong kayak aku. Orang lain berusaha untuk mengeneng-enengi. Ini kepaksa, kepaksa, kepaksa. Dia mengatakan, tidak, saya tidak kepaksa. Waduh. Jeruk mangan jeruk ya Pak. Jenis, Pak. Innalillahi wa inni rajiun. Kita kaget. Isinya apa wahai kaum muslimin? Ini di sini banyak sekali. Ya. Sepertinya kalau hanya sampai jam 2 tidak mungkin selesai. Ya. Mending tidak usah selesai aja Pak. Bagi yang mau ingin tahu silakan baca sendiri. Kita akan masuk ke tulisan tambih dzawil uqul zakiyat ila ma fi wathiqati Muhammad al-Imam min mukhalafat wa mazafat wal mujazafat katabu Abdullah bin Salfi al-Zahiri. Kitab ini kaum muslimin penting dan sudah diterjemahkan di websitenya kita, anda lupa. Sudah diterjemahkan ini. Insyaallah antum bisa lihat sendiri di sana. Yang akan kami sampaikan beberapa contoh bukan hanya keganjilan tapi kesesatan yang nyata. Yang ini menunjukkan alal batil dia. Kaum muslimin, kita ingatkan bahwa saya hanya baca kitabnya para ulama yang menyebutkan kritikan-kritikan terhadap Muhammad al-Imam. Jangan ada yang mengatakan la kowe seful sapa kowe. Ya. Wong mujur ben dadak macam-macam. Saya bukan saya, Pak. Kita hanya sekedar membacakan. Dan ini tambih bagi kita. Peringatan. Oh, ketika seorang memang terdapat padanya kesesatan, ya jangan kita ikuti. Jangan kita fanatik. Wong memang sesat kok. Bukan kita menghina seorang ulama. Ulama kita telah berbicara dan kita hanya menyampaikan. Kalau belum jelas, kita tidak berani bicara. Tapi ketika hal itu sudah jelas, para ulama telah menyampaikan, maka bagi kita hanya sekedar menyampaikannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Asy-Syaikh beliau mengatakan, أقول وهذا الذي وقع ما محمد بن عبد الله الريمي المعروف بمحمد الإمام سيب مركز النور بمعبر اليمن حيث أبدى مع الإبرام وثقة وهادة بالرافضة ketika orang ini mengadakan perjanjian perdamaian dengan Syiah Rafidhah tanpa adanya musyawarah dengan ahlul ilmi. Tanpa adanya musyawarah meminta pendapat kepada ahlul ilmi. Ulama banyak wahai kaum muslimin. Dakwah salafiyah ini tidaklah terbatasi dengan sebuah wilayah, bukan. Dakwah salafiyah dakwah dunia, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di negeri Indonesia, yang ada di negeri Yaman, di negeri yang lainnya. Kita memiliki hubungan dengan para masyayikh. Seharusnya dikompromikan atau dimusyawarahkan, ya dikonsultasikan dengan kibar ulama ahlu sunnah. Tetapi orang ini tidak mengadakan hal tersebut. Dia berjalan dengan sendirinya. Waliada angkara ulama wa talabatul ilm. Oleh karena ini, para ulama ahlu sunnah mengingkari perbuatan dia. Dan demikian pula para talabatul ilm mencari ilmu. Di antara para ulama yang mengingkarinya adalah semisal Fadilatul Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, Fadilatul Dr. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, wa Fadilatul Syekh Dr. Rafad bin Hasan Muhammad Al-Muhammadi, wa Fadilatul Syekh Al-Mujahid Hani bin Buraik. Demikian pula dengan Syekh Saleh Fauzan. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Syekh Saleh Fauzan dijadikan sebagai pembenar bagi mereka. Di akhir tulisan ini beliau sebutkan bahwa itu adalah tekniknya mereka dalam menipu Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak menyebutkan secara lengkap tentang isi al-wathiqah tersebut. Kita masuk kepada beberapa isi dari tulisan tersebut. Yang pertama adalah ditulis dalam perjanjian itu wathiqat ta'ayush wa yakha, perjanjian damai dan persaudaraan. Kemudian ditulis ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kalimat ini dikatakan oleh beliau bahwa sesungguhnya kalimat ini menyalahi akidah Islam, menyalahi prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena kaum Syiah ini bukan mukminin, kaum Syiah ini bukan muslimin, kaum Syiah bukan saudaranya kita. Mereka adalah musuh kaum muslimin. Terlebih lagi adalah Syiahnya Syiah Ar-Rafidah. Ini dia. Lalu mengatakan la tajuzu fil ikha, tidak boleh adanya persaudaraan dengan kaum Syiah. Kenapa? Karena al-Huthiyun Rafidah wa min firqatil itna al-imam itasyariyah alladzina hum akhbathu firq rafidah syirkan wa kufran. Syiah Rafidah al-Huthiyun adalah mereka Syiah Rafidah yang kufur, yang syirik, penyembah berhala kuburannya Khomeini. Ini bukan muslim, tapi mengapa Muhammad al-Imam menyatakan mereka adalah saudara? Ini sebuah pertanyaan besar. Ada apa dengannya? Dua kemungkinan wahai kaum muslimin. Kemungkinan pertama, Muhammad al-Imam na'udzubillah min dzalik, dan kita hanya sebutkan kemungkinan, dia sudah menjadi saudaranya Syiah, berarti ikut dengan Syiah. Atau kemungkinan kedua, Syiah sudah taubat menjadi Sunni sehingga menjadi saudara. Ala kulli hal, ini adalah sebuah hal kebatilan yang nyata yang ada pada perjanjian tersebut. Kemudian disebutkan di dalam perjanjian itu juga, ya, kalimatnya adalah nahnu muslimuna jami'an, kita ini adalah kaum muslimin semuanya. Syuf barakallahu fikum. Yang mendatangani di sini dua pihak, pihaknya Muhammad al-Imam dengan pihaknya kaum Syiah Houthi yang ada di negeri Yaman. Isinya kita adalah muslimin. Barakallahu fikum, ini hal yang sangat mengerikan. Ya. Isinya dia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka Rabbuna wahid, kita ini muslimin, Tuhan kita satu, wa kitabuna wahid, kitab kita satu, wa aduwuna wahid, musuh kita satu. Wa inikhtalafna fi tafasilil far'iyah, walaupun antar kita ada perbedaan dalam perihal-perihal cabang saja. Ya. Di sini wahai kaum muslimin, Muhammad al-Imam mengatakan musuhnya Syiah adalah musuhnya kami juga. Dalam sejarah yang namanya Syiah musuhnya kaum muslimin, tidak pernah ada Syiah membela kaum muslimin. Dari semenjak zaman para sahabat Nabi, mereka adalah anak buahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, memerangi kaum muslimin bersama-sama untuk membunuh Uthman bin Affan, antara Syiah, Khawarij dan munafikun. Terus berkembang zaman demi zaman sehingga tidak pernah ada yang namanya Rafidah itu musuhnya sama dengan kaum muslimin, tidak pernah ada. Tetapi Muhammad al-Imam mengatakan bahwa musuh kita satu, agama kita satu, Tuhan kita satu. Syiah itu mengatakan Tuhannya yang disembah oleh Muhammad itu bukan Tuhannya kami. Ini Syiah. Ya, sangat mengherankan isinya. Dan yang lebih lagi sangat berbahaya dalam ucapan bahwa tidak ada perbedaan di antara kami dengan kalian wahai kaum Syiah kecuali hanya dalam hal cabang-cabangnya saja. Kok dalam cabang-cabangnya tok? Padahal prinsip itu sangat jauh berbeda. Disebutkan oleh Syiah di sini, beliau mengatakan fahal yajuz hadzal itlaq ala rafidhah alladhi indahum min asyirk alakbar. Apakah kalimat ini diperkenankan secara syar'i untuk dikatakan bahwa Syiah adalah saudara kita, tidak ada perbedaan dengan mereka kecuali dalam perkara yang cabang, padahal Syiah adalah min asyirk alakbar, terdapat pada mereka syirik akbar dan pembatal-pembatal Islam yang banyak. Ini ada pada kaum Syiah. Dan juga yang lebih lagi wahai kaum muslimin, bahwa sesungguhnya kaum Syiah sangat berbeda dengan etikot kaum muslimin. Syiah itu mengkafirkan semua sahabat kecuali hanya beberapa gelintir saja, tidak lebih dari jari jemari, yakni tidak lebih dari 10. Yang lainnya mereka kafirkan semuanya. Padahal Allah meridai mereka, menjamin mereka masuk surga, tetapi kaum Syiah mengkafirkan para sahabat. Ini sudah perbedaan yang sangat nyata, sangat jauh sekali. Kita menghormati Abu Bakar Siddiq dan meyakini imannya Abu Bakar Siddiq lebih berat daripada imannya yang lainnya. Meyakini Abu Bakar Siddiq ahlul jannah, meyakini Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya ahlul jannah. Disebutkan oleh Nabi dalam masih hidup Rasul menyebutkan mereka Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, disebutkan itu. Kita meyakini sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar dikafirkan oleh Syiah. Ini dilaknat oleh Syiah. Demikian pula dengan Umar, dikatakan oleh kaum Syiah Abu Bakar dan Umar adalah sunamai Quraisy, dua berhalanya kaum Quraisy. Inna lillahi wa inna liraji'un. Amat sangat jauh sekali. Kita meyakini Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Kita mengambil ilmunya, kita percaya dengannya. Allah membela Aisyah dalam kisah hadis al-ifki ketika muncul fitnah bahwa Aisyah berzina dengan salah satu sahabatnya. Salah satu sahabat Nabi alaihi wasallam dituduh dengan perselingkuhan atau perzinaan. Maka Allah menurunkan pembelaan terhadap Aisyah, bahwasanya Aisyah tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada Aisyah. Allah membela Aisyah. Dikatakan Aisyah adalah ahlul jannah. Ternyata oleh Syiah dikafirkan, dilaknat, dikutuk, dihina sebagai wanita pelacur, sebagai wanita yang rendahan. Apa kita sama dengan Syiah wa kaum muslimin? Tentunya tidak. Kita berbeda dengan Syiah dalam hal prinsip-prinsip besar, bukan dalam perkara-perkara yang ecek-ecek atau perkara-perkara cabang-cabang. Bukan. Ini sudah menunjukkan kesesatannya Muhammad al-Imam. Apakah orang yang seperti ini masih layak untuk dijadikan sebagai guru? Tentunya tidak. Apakah orang yang seperti ini masih pantas untuk kita mengesyihkannya? Tentunya tidak, wahai kaum muslimin. Hah? Karena saking parahnya isi dari wasiqah atau perjanjian damai yang dia tanda tangani antara dia dengan kaum Syiah. Padahal kaum muslimin, Muhammad al-Imam memiliki dua karya besar yang membongkar kedok kaum Syiah Rafidhah. Dia punya ilmu, dia punya kitab, dan masih bisa terbaca kitabnya dia yang berjudul Ta'unu Rafidhatil Yaman fi Sahibi Rasul Mu'taman, celaan kaum Syiah Rafidhah yang ada di negeri Yaman kepada para sahabat Nabi yang terpercaya. Ini judul bukunya. Dia membongkar betapa busuknya Syiah itu dalam bukunya ini. Disebutkan juga dalam buku yang kedua, Rafidhatul Yaman ala Mariz Zaman, Rafidhah yang ada di negeri Yaman sepanjang zaman. Dikupas oleh dia tentang Syiah. Anehnya malah justru dia sekarang ini menjadikan Syiah itu sebagai apa? Temannya, bahkan saudaranya, bahkan seagama dengan dia, bahkan sealiran dengan dia, walaupun beda dalam perkara yang far'iyah, bukan perkara yang prinsipil katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa dengannya? Ada apa dengan kamu? Disebutkan di sini beliau. Ya. Kemudian kaum muslimin, disebutkan di dalam perjanjian itu, poin yang kelima, berisikan tentang tamal ittifaq baina ansurillahi wa yumathiluhum Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi. Ditulis di dalam perjanjian itu sebuah kalimat, telah selesai perjanjian damai antara Muhammad al-Imam dengan Ansarullah, penolong-penolong Allah dari kalangan Syiah Rafidhah, yang hal ini diwakili oleh Sayyid Badruddin Al-Houthi, Abdul Malik Badruddin Al-Houthi. Sehingga di sini ada kalimat yang sangat mengherankan, Muhammad al-Imam menjuluki Syiah Rafidhah sebagai Ansarullah. Apa Ansarullah itu, kaum muslimin? Penolong-penolong Allah. Aneh. Syekh mengatakan, halir rafidatu al-hufiyun hum Ansarullah. Apakah Syiah Rafidhah itu adalah penolong-penolong Allah? Aneh orang ini. Heran. Ya. Wa hal yajuzu lil muslim an yuqir lahum bi hadha al wasf am annahum haqiqatan hum ansaru syaitan wa syirk? Apakah seorang muslim, muslimlah muslim, dosa syekh, dosa talabul ilmi, muslim, apakah dia layak untuk mengatakan Syiah Rafidhah adalah ansarullah, penolong-penolong agama Allah, padahal mereka ini adalah penolong-penolong syaitan, menolong-penolong kesyirikan dan kekufuran, kok dijuluki sebagai Ansarullah? Ini hal yang mengherankan dari beliau ini yang muncul dalam perjanjian tersebut. Kan itu kaum muslimin, para ulama mentahzirnya dan memberikan kepada kita arahan untuk meninggalkan orang tersebut, bahwa dia adalah dalun, sesat. Jangan tertipu dengan kosakatanya atau bicaranya atau penyampaiannya, jangan tertipu, karena sesungguhnya padanya terdapat apa? Kesesatan-kesesatan yang nyata. Bahkan disebutkan juga di dalamnya terdapat apa? Adamul injirar wa tasadum wal iktital awil fitnati mahma kana dzuruf wal dawa'i. Perjanjian damai ini sampai pada tingkatan tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling berbenturan, tidak boleh saling menimbulkan fitnah. Walaupun kondisi kaya apapun, walaupun kondisi kaya apapun. Artinya walaupun pemerintah sah negeri Yaman di waktu itu mengobarkan jihad, tidak boleh kalian ikuti pemerintah yang sah. Ini dia. Walaupun fatwa para ulama memfatwakan jihad fardu ain bagi negeri Yaman memerangi Syiah, Muhammad al-Imam tidak boleh mengikuti fatwa itu. Karena konsekuensi perjanjiannya adalah harus saling menjaga dan tidak boleh menimbulkan malapetaka atau keributan antara mereka dengan Syiah. Walaupun kaum muslimin dibabat habis, tetap tidak boleh. Dan itu pun dilakukan oleh dia. Disebutkan di sini beberapa bukti-bukti wahai kaum muslimin. Ketika terjadi perang antara kaum muslimin, dalam hal ini dipimpin oleh presidennya, ya, kaum muslimin berjihad atas fatwa para ulama, dan Syiah sudah menguasai negeri Yaman, sekian negeri dikuasai oleh mereka, bahkan ibu kotanya Sana'a, bahkan bandara internasionalnya dikuasai oleh Houthi Syiah, dan pemerintah yang sah terpukul mundur sampai ke Aden, tinggal dikibas oleh Syiah, tinggal selangkah lagi Syiah akan dikuasai, apa, Yaman akan dikuasai oleh Syiah. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati pemerintah negeri Arab, ya, negeri-negeri teluk, Saudi, Kuwait, Bahrain dan yang lainnya, untuk membantu saudaranya pemerintah yang sah di negeri Yaman dengan langkah gerak Asifuddin Hazm, badai topan yang menerjang, akhirnya terpukul mundur yang namanya apa, Syiah tadi, mundur terus perang demi perang yang digencarkan oleh kaum muslimin di negeri Yaman melawan Syiah. Bagaimana Muhammad al-Imam, apa ikut serta dalam perang ini wahai kaum muslimin? Lah, tidak. Muhammad al-Imam malah dia mengirimkan beberapa utusan-utusan ke beberapa negeri dengan menggembosi agar jangan ikut jihad, agar jangan ikut perang, ini perang fitnah, ini perang fitnah, disamakan perang fitnah antara muslim dengan muslim. Ini perang antara muslim dengan Syiah, antara pemerintah yang sah dengan pemberontak. Tetapi digembosi oleh Muhammad al-Imam al-Ma'bari dengan beberapa dari utusan-utusan mereka ke beberapa tempat-tempat. Disebutkan oleh Syekh Ali Hudzaifi dalam salah satu ini yang saya bawa. Anda bisa lihat dalam catatannya beliau. Terjadi di waktu itu kaum muslimin. Tercatat pada hari Jumat tanggal 15 Syawal tahun 1436 Hijriah. Berarti satu tahun silam setelah terjadinya perjanjian itu. Di dalam khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam, sawara fi an al-qital hasl andid al-huthiyyin wa qital fitnah. Muhammad al-Imam mengatakan bahwa pertempuran-pertempuran yang sekarang ini terjadi antara kaum muslimin dipimpin oleh negara pemimpin negara yang sah melawan kaum Syiah Rafidhah Houthi, ini adalah perang fitnah. Kalau ini adalah perang fitnah, maka yang paling baik adalah apa? Harus menyingkir dan jangan ikut-ikutan perang. Ini tindakan dia. Dia mengatakan, wana man i'tazala huwa sahibu aqlin wa fikhin, orang yang tidak ikut perang dalam kali ini, tidak perang melawan Houthi, tidak membela negerinya, tidak ikut perang, tidak ikut jihad, maka orang itu adalah orang yang memiliki akal yang cerdas, hati yang baik. Dan yang dimaukan dengannya adalah mereka-mereka ini, Muhammad al-Imam al-Ma'bari beserta pengikutnya yang ada di kota Ma'bar dan beberapa kota yang lainnya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi wahai kaum muslimin, ketika kaum muslimin ahlu sunnah berjihad atas perintah para ulama, ya, dan negeri-negeri Islam bangkit membela pemerintah yang sah di negeri Yaman guna memukul mundur kaum Syiah Rafidhul Houthi dan diberikan kemenangan-kemenangan. Namun apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Imam bahwa kemenangan itu adalah intisaru ila jahannam, kemenangan-kemenangan yang menuju kepada jahannam. Kemenangannya Ahlus Sunnah dalam memukul mundur Syiah ini dikatakan kemenangan menuju jahannam. Ada apa? Bahasa ini diucapkan dalam khutbah Jumat tertanggal pada tanggal 15 Syawal 1436 Hijriah. Dia tidak suka kaum muslimin berhasil memukul mundur kaum Syiah. Disebutkan juga oleh beliau di sini bahwa ketika kaum Syiah memerangi kaum muslimin dan membunuhi kaum muslimin, membakar masjid-masjid kaum muslimin, Muhammad Al-Imam diam. Ini tidak mengeluarkan kalimat apapun, pembelaan apapun, tidak. Tetapi begitu kaum muslimin berhasil memukul mundur Syiah dan berhasil membunuh mereka dan membakar masjid-masjidnya mereka, Muhammad Al-Imam bangkit dalam khutbahnya membela-bela Syiah dan menyerang kaum muslimin dengan khutbah-khutbahnya. Ini satu hal yang bukti nyata bahwasanya Muhammad Al-Imam terkena al-batil. Yang berikutnya kaum muslimin, masih 10 menit lagi. Panjang di sini. Kemudian di antara kesesatan yang ada di dalam perjanjian damai tersebut, dan ini adalah bentuk kekufuran yang nyata, yaitu apa? Wuhuriyatul fikri wasaqafati makfulatul jami. Kebebasan berfikir ini adalah wewenang bagi semua. Bebas berpendapat, bebas berfikir, ini adalah kekufuran wahai kaum muslimin. Ya, sebutkanlah beliau, faya ajaba, duhai sungguh sangat ajaib sekali, aneh. Wal islamu yukirul batil, apakah agama Islam membolehkan kebatilan? Wa yukuru syirka, apakah agama Islam membolehkan kesyirikan? Wa yukuru sabah sahabah, apakah agama Islam membolehkan untuk mencela para sahabat? Ini. Kenapa? Idza ra'a al-mukhalif an hadza fikruhu wa ra'yuhu. Karena apa? Di dalam kalimat bebas berpikir, bebas berpendapat, artinya jangan kau ingkari, bebas-bebas saja. Engkau mau mencela Muhammad alaihi wasallam, engkau mau mengkufuri Abu Bakar, engkau mengkufuri Allah, enggak, silakan bebas-bebas saja. Itu boleh. Mau ateis, mau Syiah, mau apa, silakan. Bebas berpikir, tidak harus terkungkung dengan ayat dan hadis, tidak harus sama dengan ayat dan hadis, tidak harus sama, bebas. Yang seperti ini tersebut di dalam perjanjian itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kebatilan yang sangat nyata. Dari sekian batil, sampai poin sekian, sungguh menunjukkan bahwa Muhammad Al-Imam alal batil. Wal Islam yakful ibqa'il insan al-bid'atihi. Apakah Islam menyetujui dan membiarkan seorang di atas bid'ahnya dan di atas keyakinannya yang menyimpang dan tidak berhak seorang pun mengingkarinya? Wala yahiqqu li ahadin an yunkira 'alaihi. Dan tidak boleh seorang pun untuk menyesatkannya. Dan tidak boleh seorang pun untuk memberikan peringatan padanya. Kenapa? Bebas berpikir. Jangan kamu salahkan walaupun dia kafir. Kenapa? Bebas berpikir. Jangan kamu salahkan Syiah walaupun mencela Aisyah dan mengatakan Aisyah adalah pezina. Jangan disalahkan, bebas berpikir. Waduh, rusak parah pak agama pak. Ya gua ngapa ada Al-Quran, gua ngapa ada sunnah pak. Nek nganggu karepe dewek-dewek. Ini pelanggaran berat yang ada pada Muhammad Al-Imam, yang aneh dan mengherankan sampai hari ini masih ada yang membela-belanya. Sampai hari ini ada orang yang memujinya. Kalau dia ulama ahlu sunnah, syekh ahlu sunnah, kita hormati. Kita bukan tipikal orang yang mencela ulama. Tapi kenapa para ulama menyebutkan tentang hal ini kepada Muhammad Al-Imam bahwa dia adalah mubtadi'un dhal? Karena perbuatan dia sendiri yang harus dia pertanggungjawabkan. Dan yang lebih mengherankan lagi, para ulama telah membantah dia dan menasihati sekian banyak. Tetapi Muhammad Al-Imam yusir, yastamir, terus di atas kebatilan ini. Dan belum bertobat sampai hari ini. Tidak mencabutnya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, disebutkan oleh Syekh Ali Hudhaifi dalam catatan yang berikutnya tadi, ketika datang pemimpin Syiah Rafidhah Houthi ke negeri Ma'bar, itu disambut meriah dan dikatakan sebagai seorang pejabat negeri Yaman. Ini padahal Syiah Rafidhah itu bukan pemerintah yang sah. Tapi kenapa kok mereka mengatakan bahwa pimpinan Syiah adalah pejabat yang berwenang di negeri Yaman? Kata mereka, karena Syiah ini mampu menggulingkan penguasa yang sah dengan jalur ghalabah, kudeta, dan menyerang. Karena itu Syiah sekarang yang memiliki negeri Yaman dan dimuliakan oleh mereka. Mengherankan, mengherankan. Kalau Anda Muslim Salafi apalagi, tentunya ketika mendengar Ummul Mukminin Aisyah dihina, dicaci maki, dicela, bahkan dikafirkanlah mereka, Anda tentunya marah, jengkel. Istri Nabi alaihi wasallam yang Rasulullah paling cintai setelah Khadijah, yang memiliki jasa besar penyampaian ilmu kepada umat berikutnya melalui Aisyah, yang Allah membelanya dalam Al-Quran, hadithil ifki, ternyata dikafirkan oleh orang Syiah. Kita sangat-sangat marah dengan ini. Bagi Muhammad Al-Imam itu hal yang lumrah dan biasa, disetujui sebagaimana persetujuannya dalam catatan perjanjian tersebut. Masih banyak di sini komisi. Yang terakhir, banyak di sini ikhwan, tapi saya tidak bisa membaca semuanya. Yang menginginkan untuk lebih rinci, maka ada catatannya dalam kitab tersebut. Yang terakhir adalah beberapa di antara pengikutnya Muhammad Al-Imam terus membelanya. Di antara alasannya adalah karena Syekh Saleh Fauzan menyetujui adanya perjanjian damai tersebut dan masih terpampang kali ini atau sampai hari ini di websitenya mereka. Bahwasanya Syekh Saleh Fauzan menyetujui akan adanya perjanjian damai tersebut. Qala Syekh, saya bacakan di sini bantahannya. Syekh Abdullah Salfik belum mengatakan in sadaqu fin naqli fahum la yadharun li syekh Saleh Al-Fauzan al-wathiqati kamilatan. Mereka tidak memberitahukan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan tentang isi dari perjanjian tadi secara lengkap. Walau anna muttalau Syekh Saleh Al-Fauzan al-wathiqati kamilatan ma'ama tabayyan lahiqan min mawaqif Muhammad al-Imam min Asifat al-Hazmi, lakana mawqif Syekh Saleh Fauzan rafadha hadhihi al-wathiqah. Kalau seandainya Syekh Saleh Fauzan mengerti secara detail dan mereka tidak menyembunyikan apa yang ada dalam perjanjian itu, apalagi Muhammad Al-Imam memerangi pasukan negara Saudi yang diutus oleh Saudi atas persetujuan kibar ulama, ya, maka Syekh Saleh Fauzan pasti tidak akan ikut serta. Pasti Syekh Saleh Fauzan akan menolak isi dari perjanjian damai tersebut. Wa kaifa yuwafiq Syekh Saleh Fauzan ala bunudiha wa hiya fiha ma fiha min tawamin wa masin aqdi. Bagaimana mungkin Syekh Saleh Fauzan menyetujui isi dari perjanjian damai itu yang di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan fatal dalam perihal akidah? Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Setengah dua. Bun kesel dereng bak? Bun kulone. Jenengan urung kesel njagong tok. Namun sepertinya tidak layak kalau ditambah lagi kaum muslimin. Di sini banyak sesepuh, kesepuan. Yang kesepuan butuh istirahat. Ya, karena mereka kita muliakan, maka lebih baik kita istirahat. Setuju? Ya, kita numpang anget. Alasannya wong tua. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam ta'lim kita kali ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya insyaallah mungkin akan disampaikan oleh asatidah yang lain seperti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, penyimpangannya di sebelah mana. Kemudian yang lainnya seperti Yahya Al-Hajuri, penyimpangannya di mana, akan disampaikan oleh ustaz yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barokah dari majlis ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.